Untuk lagu yang kedua kalinya bersama New Palapa. Ya. Saya minta semuanya tangannya dilambaikan ya. Yang tahu lagunya kita nyanyi bersama ya. New Palapa. Aku dan engkau sama. suaranya kok kena semuanya, kenapa ya?